Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah azan wa jazakumullah. Kita masih pada syarat yang ke-6 dari syurutul bai', bahwa masing-masing dari harga, demikian pula barang yang diperjualbelikan, itu telah maklum bagi pihak penjual, demikian pula pihak pembeli. Telah disebutkan beberapa hal yang terkait dengan masalah ini. Ada suatu faedah yang mungkin baik disebutkan terkait dengan hadis yang telah kita baca, larangan bay'ul gharar, jual beli al-gharar. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan al-hasad, batu yang dilempar, lemparan, dan bai'ul gharar. Beliau melarang dari jual beli al-gharar. Para ulama mereka menjelaskan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga yang lain, bahwa al-gharar salah satu anwa'. Gharar pada jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Seseorang menjual sesuatu yang tidak ada berarti bai'ul gharar, dan itu terlarang. Seperti yang telah kita sebutkan contoh, bai'u habalil habalah, jual beli habalil habalah. Nah, jual beli janin yang ada di perut hewan. Nah, bai'ul mu'awamah, jual beli tahunan, hasil tahunan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-ma'juz an taslimihi, jual beli barang yang tidak dapat diserah terimakan. Barang yang tidak dapat diserah terimakan, seperti as-samak fil ma'il kabir, jual beli ikan di tampungan air yang besar, kolam, danau yang besar, tidak mampu untuk dijangkau. Yang ketiga, al-majhulul mutlak awil majhul jinsuhu wa qadaruhu. Yang ketiga itu majhul yang mutlak, sesuatu yang tidak diketahui secara mutlak, atau tidak diketahui jenisnya atau kadarnya. Nah, tidak diketahui secara mutlak. Nah, pakaian satu timbunan besar dijual, ini satu karung besar, saya jual kepada Anda pakaian ini, harganya misalnya 100 ribu. Tidak diketahui jenis pakaian ini pakaian apa, kadarnya berapa. Nah, ya, pakaian bekas misalkan dari luar. Nah, jual beli, cuman tidak diketahui jenisnya, kadarnya apa, jaket kah, baju kah, celana kah, atau apalah. Nah, bisa si pembeli ini mendapatkan pakaian yang mewah, mahal, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Atau bisa juga sesuatu yang tidak ternilai, tidak bernilai, kurang nilainya dari harga yang telah dia serahkan, sehingga dia mengalami kerugian. Nah, ini menyebabkan jual beli tersebut terlarang. Nah, khonibidina azani wa azakumullah, untuk seseorang selamat dari jual beli al-gharar sebagaimana dalam hadis ini, para ulama mereka menyebutkan ada 3 hal. Nah, cara seseorang itu selamat dari bai'ul gharar. Nah, untuk bisa selamat dari bai'ul gharad itu ada tiga hal, tiga bentuk. Yang pertama, an yakunal mabi'u maqduran ala taslimihi, bahwa barang yang diperjualbelikan itu mampu diserah terimakan. Nah, jangan membeli barang yang seseorang melihat barang itu tidak mampu diserah terimakan. Jangan. Nah, barang belum ada atau barang misalkan belum nampak. Nah, lari burung merpatinya misalkan, atau hamba sahayanya, atau ikan yang ada di kolam besar misalnya. Jangan. Nah, yang kedua, ayyakunal mabi'u ma'luman, barang yang diperjualbelikan itu ma'lum, sesuatu yang telah diketahui. Nah, diketahui. Beli pakaian dalam karung tadi itu kan enggak diketahui, jangan. Nah, jangan membeli barang yang belum diketahui. Baik dia melihat langsung atau dia mengetahui sifat-sifatnya dengan pemberitaan. Nah, ya. Jangan dia membeli satu barang yang tidak jelas, tidak diketahui. Nah, tidak dia lihat langsung atau tidak diketahui sifat-sifatnya yang jelas. Jangan. Akan terjatuh dia dalam bai'ul gharad. Yang ketiga, ayyakuna tsamanu ma'luman, bahwa harga dari barang itu pun ma'lum. Harga dari barang itu pun diketahui. Harga dari barang itu diketahui. Subhanallah, syarat yang ketiga ini atau kriteria yang jenis yang ketiga ini perkara yang diperselisihkan. Nah, jumhur ulama mereka berpendapat dengan pendapat ini, bahwa ini termasuk dari syaratnya. Nah, jadi termasuk bagian yang ketiga. Itu pendapat jumhur. Mereka mengatakan bahwa harga barang itu ketika transaksi itu telah ma'lum indal muta'aqidain. Bagi penjual demikian pula pembeli, sama-sama tahu harga tersebut. Sebab kalau tidak mengetahui akan terjadi perselisihan. Nah, saya jual barang ini kepada Anda, ya sudah saya beli, harganya enggak diketahui, enggak ditentukan, enggak disepakati. Akhirnya mereka berselisih. Yang ini bilang enggak, harganya begini. Yang sana bilang tidak, harganya segini. Akhirnya mereka kelahi. Nah, akhirnya bertengkar. Nah, menyebabkan perselisihan dalam barang yang diperdagangkan atau perjualbelikan tersebut. Telah saya sebutkan bahwa jumhur mereka mengatakan ini termasuk syaratnya, bahwa harga barang tersebut sesuatu yang ma'lum. Sebagian madhab, dan itu madhab al-Ahnaf, Hanabiyah, juga salah satu riwayat dari madhab al-Hanabilah, juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullah, mereka mengatakan jenis yang ketiga ini bukan syarat. Nah, bukan syarat. Meskipun dianjurkan, tetapi bukan syarat untuk seseorang itu keluar dari bai'ul gharar. Kata mereka, perhatikan, ini penting. Kata mereka bahwa hal ini disebabkan akhir dari jahalatus tsaman, akhir dari ketidaktahuan mereka tentang harga tersebut, itu nanti akan kembali kepada ilmu, kepada pengetahuan, di mana jika mereka berselisih maka akan dikembalikan kepada harga semisalnya, harga yang berlaku di saat itu atau di waktu tersebut, di zaman atau di tempat tersebut. Nah, harga normalnya kata orang sekarang. Nah, kalau mereka berselisih. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah. Contoh, perhatikan contoh ini. Misalnya seseorang motornya rusak atau kendaraannya rusak, dia bawa ke bengkel, dia katakan kepada orang bengkel, Pak tolong servis, perbaiki. Nah, apa yang butuh diganti, ganti, silahkan. Dia tinggal, dia gak ada di situ, dia pergi. Subhanallah, dia kan gak tahu ini, itu kendaraannya sakitnya apa, maksudnya sakitnya itu kerusakannya apa. Kadang mungkin ada yang harus diganti ini, kadang ada yang mungkin diganti itu, diganti dengan yang baru, butuh diperbaiki. Ini kan berarti dia membeli nih, Nah, barang-barang yang diganti tadi akan dia beli, sementara tidak ada kesepakatan antara dia dengan penjual tadi tentang harganya. Tidak disebutkan harganya. Nah, tidak disebutkan harganya. Ini kan gharar ini. Tidak diketahui harga barang tersebut. Nah, tidak diketahui harga barang tersebut. Nah, tetapi akhirnya kata para ulama, akhir darinya adalah al-ilmu, mengetahui. Di mana nanti ketika mereka berselisih tentang harganya, kok harganya segitu? Iya, memang ini harganya seperti ini. Akan dikembalikan kepada harga pasaran. Berapa sih, apa sih yang diganti? Oh, remnya. Berapa harga remnya itu? Oh, harga remnya yang berlaku, yang ada di para pedagang rem misalnya seperti ini, harganya sekian sekian sekian. Nah, itu ya, akan kembali kepada harga semisalnya, sehingga kembali kepada ilmu. Sehingga kata para ulama bahwa tetap akan menjadikan sah jual beli tersebut, akan menjadikan sah jual beli tersebut, karena akan kembali kepada al-ilmu, kembali kepada al-ilmu. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah. Meskipun, dan ini sah, sahih, ni'am, namun para ulama mereka mengatakan pendapat jumhur ini lebih utama. Pendapat jumhur itu lebih utama, agar kemudian lebih berhati-hati maksudnya, agar seseorang itu terhindar dari perselisihan. Syariat ini datang untuk menjaga umat ini agar mereka tidak berselisih dalam muamalah mereka. Baik bagi penjual demikian pula pembeli, tidak terjadi perselisihan. Nah, banyak perkara yang dilarang di dalam syariat ini, di antara illahnya adalah untuk menghindarkan perselisihan terjadi antara pihak penjual dengan demikian pula pihak pembeli. Sehingga sebaiknya ditetapkan di awal. Nah, dia masuk di warung makan misalkan, dia tanya, ini harganya berapa? Harganya berapa? Baru dia makan misalkan. Nah, kalau mereka berselisih biasanya akan kembali kepada harga semisal. Tetapi terkadang mungkin ada sebagian tempat, subhanallah, habis dia makan baru ditanya berapa harganya, harganya melambung naik. Nah, di luar batas. Nah, ya mau gak mau dia harus bayar. Dia sudah memakannya, mau dikembalikan gak bisa. Ini kan akan terjadi perselisihan. Nah, akan ada terjadi perselisihan. Karena dia ketika membelinya, dia tidak mengetahui harganya. Tidak ditetapkan, tidak disepakati di awal harganya. Nah, akan terjadi perselisihan. Dia naik mobil misalnya, mobil sewaan. Gak ditanya harganya. Sudah pak, pokoknya antar sampai sini. Nah, ya. Sebagai faedah, di satu ada sebagian tempat, kalau anak ke sana itu biasanya dipesanin. Kalau naik beca itu, penjualnya mengatakan harganya berapa dari sini ke sini. Begini, itu tanya itu berapa itu. Ya, 65 ini bisa 5.000, bisa 50.000, bisa 500.000. Nah, begitu katanya. Ya, itu subhanallah, daerah yang paling menakutkan bagi saya. Berapa kali ke sana ketipu. Ya, enggak perlu sebutkan tempatnya lah, nanti enggak enak. Ini ma'asyiral ikhwan, ini perselisihan. Nah, perselisihan gak ditetapkan di awal, bahaya itu, bisa terjadi perselisihan di akhir. Naik becak dari sini sampai ke sini berapa? Dikasih 5.000. Lah, saya tadi ngangkat ini bukan 5.000, 500.000. Loh, dari sana sampai ke sini kok 500.000? Gak masuk akal. Gak mau bayar, dia dipukul mungkin. Nah, ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, demikian. Baik wala gharar. Sepantasnya untuk seseorang menghindarkan diri darinya. Nah, demikian. Lebih utama untuk dia menjaga. Nah, tapi bagaimana misalkan contoh, tadi mobil saya sudah di bengkel, motor saya sudah di bengkel, hubungi misalkan tukang bengkelnya, kalau ada harga yang di luar semisal, tolong hubungi saya misalkan, kalau ada sesuatu yang butuh untuk dibeli, tolong hubungi saya misalkan, dan seterusnya, biar saya mengetahui harganya. Misalkan contoh, ya, kalau memang dia tidak bisa menanti atau menunggu di tempat tersebut, untuk menghindarkan perselisihan. Demikian. Karena sebagian ahli mereka mengatakan, dan itu pendapat jumhur, syarat yang ketiga untuk keluar dari gharar, bahwa harganya telah diketahui. Harganya telah diketahui. Nah, Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau menyatakan, qala an-Nawawi, berkata Al-Hafidz An-Nawawi, an-nahyu an bai'il gharar aslun min usulil bai'. Larangan dari jual beli al-gharar ini salah satu pokok dari pokok-pokok jual beli. Fayadkhulu tahtahu masailu kathiratun jiddan, masuk di bawah permasalahan ini banyak sekali permasalahan. Banyak permasalahan termasuk dalam bai'ul gharar. Naam. Wa yustathna min bai'il gharar amran, dan dikecualikan dari bai'ul gharar dua perkara. Nah, ini faedah lagi. Bai'ul gharar itu terlarang. Kata Al-Hafidz An-Nawawi, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah, bahwa kecuali dua hal. Termasuk bai'ul gharar, tapi tidak mengapa, boleh. Yang pertama, ahaduma ma yadkhulu fil mabi' taba'an, sesuatu yang masuk di dalam barang yang diperjualbelikan secara taba', bukan inti tapi taba'an, disertakan, ya. Naam, disertakan. Falau ufrida lam yasihha bai'uhu, kalau seandainya disendirikan tidak sah jual belinya, tidak sah jual belinya. Beliau memberikan contoh di akhir, ya, seperti jual beli rumah dengan pondasinya. Jual beli rumah dengan pondasi. Pondasi itu kan sesuatu yang tidak nampak karena di bawah rumah. Enggak tahu pondasi ini bagus, kokoh atau tidak. Pondasinya apa? Enggak paham. Pokoknya saya beli rumah dengan isinya, di bawahnya, tanahnya dan seterusnya. Nah, ini kan gharar, sesuatu yang tidak jelas apa yang dia beli. Tapi dimaafkan. Naam. Kenapa? Karena sulit untuk kemudian diperiksa. Naam, sulit untuk kemudian diperiksa. Seperti juga misalkan membeli hewan yang dalam kondisi hamil. Dia membeli hewan yang dalam kondisi hamil. Naam. Ya. Atau buah pohon yang telah dilakukan penyerbukan, buahnya masih kecil misalkan. Naam. Ini ada gharar pada buah, bakal buah yang akan tumbuh atau janin yang ada pada perut hewan yang hamil tadi. Bisa satu, bisa dua, bisa dat, bisa banyak, bisa berhasil, bisa tidak. Nah, tetapi ini tabaan saja mengikuti, bukan yang menjadi inti, ya, barang yang diperjualbelikan. Yang seperti ini boleh, ini dikecualikan dari bai'ul gharar. Jenis yang kedua, mayutasamahu bimithlihi, sesuatu yang dimaafkan, sesuatu yang dimaafkan. Imma lihiqaratihi, karena sangat ringannya, tidak terlalu bernilai. Aw lil masyaqqati fi tamyizihi wa ta'yinihi, atau kesulit untuk membedakannya dan menentukannya. Ya. Naam. Sesuatu yang yutasama, yang dimaafkan. Ya. Yang dimaafkan. Semisalnya imma lihiqaratihi, karena tidak terlalu bernilai. Ya, atau susah untuk dibedakan. Misalnya contoh, beliau memberikan contoh di sini, al-jubbatul mahsyuwah, pakaian yang dalam kondisi terlipat, pakaian yang dalam kondisi terlipat, ya, tertumpuk. Nah, pakaian bagus, ya, cuman telah ditutup misalkan, di segel misalkan, atau yang semisalnya. Nah, tidak ada aib, tidak ada cacat misalnya, ada rekomendasinya misalkan. Nah, ya. Nah, itu kan tidak diketahui secara jelas. Tidak diketahui secara jelas. Nah, atau yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bai'us salam. Ya. Yang di antara faedahnya, sesuatu yang tidak terlalu besar, ya, jahalahnya, sesuatu yang ringan jahalannya itu tidak mengapa, ya. Nah, jual beli salam kurma, pohon kurma yang dibeli buahnya untuk panenan dalam jangka waktu sekian, untuk dengan kadar yang telah ditentukan, 1 ton misalkan, 2 ton pada setiap tahunnya. Sementara bentuk buahnya ini kan sesuatu yang masih ada kemungkinan bisa besar, bisa sedang, bisa kecil misalkan, bisa bagus, bisa juga mungkin kulitnya agak mengkerut misalkan. Banyak macam, banyak kemungkinan. Namun yang seperti ini dimaafkan. Nah, jual beli misalnya contoh bawang. Nah, bawang dalam apa itu, kalau rambutnya itu apa namanya? Bongkol. Ya, ya, apa? Ya itulah, ya. Atau kacang tanah yang masih di tanah. Nah, satu hektar tanah ini misalkan kacang, misalkan. Itu kan sesuatu yang ada kemungkinan. Kalau mau dipanen semua baru dijual, mungkin kalau enggak ada penjual bisa rugi nanti petaninya. Maka dia menawarkan, silakan siapa yang mau beli nanti saya panen. Nah, misalkan ada yang mau beli satu hektar misalnya atau satu petak, ya, maka diambil beberapa sebagai contoh untuk kemudian dijual. Bawang misalkan satu bungkus, dia perkirakan, oh iya ini sekitar kadar ini sekian. Nah, ya, demikian. Atau misalnya contoh sawit. Tahu sawit ya? Sawit itu kan kalau dijual dengan apa itu, apa apa namanya, apanya itu? Antum bukan petani sawit sih, mana? Itu dengan apa? Rumahnya itu ya, yang diambilkan bijinya saja sawit itu. Nah, tapi yang dijual demikian seluruhnya. Nah, ada kemungkinan biji-bijiannya itu bisa memang seperti itu. Ada ini sesuatu yang ringan. Ya. Nah, artinya naik turunnya, kurang lebihnya itu sesuatu yang sedikit sehingga dimaafkan. Sehingga dimaafkan. Yang seperti ini boleh, tidak termasuk bai'ul gharar yang terlarang sehingga dimaafkan. Naam. Sebelum kita lanjut, ada iskal disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, diriwayatkan oleh Tabari dari Muhammad ibn Sirin, beliau mengatakan dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan la a'lamu bi bai'il gharari ba'san. Saya tidak mengetahui la a'lamu, saya tidak mengetahui ada larangan tentang bai'ul gharar. Ada larangan maksudnya saya tidak mengetahui atau saya memandang bahwa bai'ul gharar itu tidak mengapa. Nah, saya memandang itu tidak mengapa. Ibnu Battal rahimahullah disebutkan oleh Al-Hafidz mengatakan la'allahu lam yablughu an-nahyu. Boleh jadi beliau ini belum sampai kepada beliau larangan dari hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi. Wa illa fa kullu ma yumkinu an yujad wa an la yujad lam yasihha. Ya, karena sesuatu yang ada kemungkinan ada dan ada kemungkinan tidak ada, ini lam yasihha, tidak sah jual beli dibangun di atasnya. Ya. Wa kadzalika idza kana la yasihu ghaliban. Demikian pula apabila secara umum ghalibnya itu tidak sah. Tidak bisa selamat. Ya, tidak bisa selamat. Fa in kana yasihu ghaliban katsamarati aw fi awwali budwi salahiha aw kana mustatiran taban kal hamli mal hamil jaza li qillatil gharar. Kata beliau, apabila kemungkinan baiknya, selamatnya itu besar, mayoritas kemungkinannya atau besar kemungkinan itu selamat, seperti jual beli buah pada awal matangnya. Nah, kita telah mengetahui bahwa dilarang untuk jual beli buah sebelum nampak solahnya, sebelum nampak matangnya. Nah, mangga misalkan, sebelum nampak matangnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kecuali dengan syarat yang kita sebutkan. Nah, taib. Sekarang satu hektar banyak kebunnya. Nah, pohonnya itu banyak, mangga berbuah. Nah, misalkan sudah matang beberapa diantaranya, apakah boleh bagi dia untuk membeli semua mangga yang ada di situ, kalau itu pohon mangga, atau buah yang ada di situ? Nah, sementara kan itu ada gharar, ada kemungkinan, ada kemungkinan mungkin ada beberapa biji buah yang belum matang. Nah, belum nampak solahnya. Nah, namun sebagiannya sudah matang, di awal kematangannya itu sudah muncul. Nah, ya, maka yang seperti ini kata para ulama, yang ini termaafkan, gorornya ringan, ya, kemungkinannya itu kemungkinan besar itu telah matang semua. Mereka menyebutkan bahwa kalau ada satu yang telah matang di apa kebun tersebut, itu biasanya menunjukkan bahwa yang lain pun akan matang berikutnya. Nah, ya, Mungkin karena mereka memperhitungkan, wah ini kalau kita panen ketika telah nampak merahnya seluruhnya, lalu kemudian dikirim ya dari Sulawesi ke Balikpapan misalnya lewat peti, wah sampai di Balikpapan sudah matang semua. Nah, sudah matang semua bisa menyebabkan kerugian. Nah, ya apalagi busuk misalkan. Ya sudah, panen di awal kematangannya. Nah, untuk kemudian memperhitungkan hari-hari pengiriman. Nah, yang seperti ini apakah diperbolehkan? Kata para ulama, mereka menyebutkan di sini yang seperti ini boleh teranggap. Ya. Nah, gharar yang seperti ini itu tidak terlalu besar. Nah, tidak terlalu besar. Nah. Sebagian ahlul ilmi juga menyebutkan beliau juga menyebutkan seperti juga janin yang ada pada induk betina yang hamil. Nah, dia membeli induknya, bukan janinnya. Nah, tentunya dengan janin yang ada pada induk ini kan kadang-kadang menambah harga, betul ya? Ada harga tambahan. Berbeda dengan induk yang tidak dalam kondisi hamil dengan induk yang dalam kondisi hamil, itu kadang-kadang beda harga. Perbedaan harga ini, apakah diperbolehkan atau tidak? Itu kan ada gharar di situ. Nah, ada gharar di situ. Nah, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Nah, yang jelas yang penting yang dia inginkan adalah induknya. Induknya. Itu yang pertama. Yang dia inginkan adalah induknya. Nah, ya. Karena sulitnya untuk menentukan, tertutupi, yang seperti ini dimaafkan. Yang seperti ini itu dimaafkan. Yang penting dia tidak menginginkan secara intinya adalah, secara hakikatnya adalah janinnya, tetapi yang dia inginkan adalah induknya. Nah, permasalahan ini semisal dengan membeli barang-barang yang ada hadiahnya. Hadiah itu di dalam. Kadang-kadang ada ya. Ada barang yang di dalamnya ada hadiah kan? Gitu ya. Nah, apalah misalkan ada hadiah di dalam. Kadang dapat berharga, kadang tidak. Nah, ada hadiah di dalam. Yang seperti ini kan gharar. Nah, gharar itu, wah ini bisa jadi dapat besar, dapat katanya dapat uang ya. Uang 50 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 1000 perak, ada yang tulisannya Anda kurang beruntung. Nah, misalkan, bukan promosi, ini contoh. Yang seperti ini, apakah boleh jual beli seperti ini? Sementara itu ada gharar. Nah, banyak para ulama mereka menyebutkan, Syekh bin Baz rahimahullah dalam beberapa fatwanya menyebutkan tentang beberapa permasalahan ini. Khonifidina azani wa zakumullah, kesimpulannya, apabila jual beli tersebut ada kemungkinan mendapatkan keuntungan atau memperoleh kerugian, maka jual beli ini terlarang, termasuk dalam bai'ul gharar. Saya ulangi. Kemungkinan yang pertama, apabila ada kemungkinan si pembelinya mendapatkan keuntungan atau memperoleh kerugian, mendapatkan kerugian, maka jual beli ini terlarang. Seperti barang yang dipromosikan dikatakan bahwa itu di dalamnya ada hadiah, itu telah naik dari harga biasanya. Dari harga biasanya itu telah naik. Naiknya harga ini karena memang ada pertaruhan itu tadi. Ya, ada kemungkinan dia mendapatkan keuntungan, kelebihan atau kemungkinan kerugian. Nah, ya. Dengan naiknya harga ini, ketika dia membeli barang tadi, itu ada kemungkinan dia mendapatkan keuntungan ketika dia dapat hadiahnya, apalagi kalau hadiahnya mewah misalkan, dapat kunci motor misalkan, wah, mahal ini. Nah, tapi ada kemungkinan juga dia merugi. Nah, dia beli ternyata tidak beruntung dia. Ya. Sementara harganya itu di atas harga wajar. Nah, maka ini ada bai'ul gharar. Ada kemungkinan pertaruhan, ada kepertaruhan di situ sehingga termasuk dalam bai'ul gharar. Tetapi apabila yang jenis yang kedua, apabila jual beli tersebut terdapat kemungkinan, perhatikan kemungkinannya, terdapat kemungkinan mendapatkan keuntungan atau selamat dari kerugian, selamat kerugian, maka jual beli ini tidak mengapa. Ya. Nah, dia beli misalnya sesuatu, anggap makanan lah. Di situ kadang ada hadiahnya. Tetapi memang harganya wajar. Harga biasa, harga yang mu'tad, yang biasa. Ada kemungkinan dia mendapatkan hadiahnya, berarti dapat keberuntungan dia, ya, dapat nilai lebih, tambahan lebih. Nah, ada kemungkinan dia enggak mendapatkan kerugian hadiah tersebut, tetapi harganya wajar, biasa, sama seperti yang lain. Berarti dia dapat harga yang biasa, ya, dia dapat harga yang biasa. Cuman memang penjual ingin melariskan barangnya dengan memberikan mungkin pada sebagian barangnya itu hadiah. Nah, ya mungkin hadiah piring, hadiah apa lagi? Piring ada ya, dapat hadiah piring. Nah, ini bukan promosi nih, contohnya. Bagi pedagang jangan tersinggung. Nah, ada kemungkinan dia mendapatkan keuntungan, ada kemungkinan dia selamat dari kerugian. Ya, ini harganya sama. Maka kata ahlul ilmi, mereka mengatakan yang seperti ini tidak mengapa. Nah, taib. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Masih tersisa 15 menit mungkin buat istirahat. Mungkin bagi ikhwan yang ingin membaca Al-Quran atau ingin sholat duha, maka silakan sambil menanti pelajaran berikutnya. Ustaz Abdul Muti Hafizahullah ta'ala. Taib. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik. Syukran lakum. Tafadhalu hafizakum.